Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Amma ba'd, kita masih dalam pembahasan bab yang ke-10 dari kitab Al-Mu'amalat terkait Al-Syarikah, perserikatan. Setelah kita bahas beberapa jenis bentuk syarikah, sedikit kita mengulang. Yang pertama adalah syarikatul inan, syarikat yang disebut dengan syarikah al-inan, yaitu perserikatan dalam meletakkan modal usaha. Semua pihak memiliki modal dalam suatu usaha, modal harta, baik salah satunya setengah, atau baik modal itu setengah-setengah misalnya, atau salah satu pihak lebih banyak dari yang lain. Intinya syarikat al-inan itu adalah semua menaruh modal harta di situ. Kedua belah pihak atau lebih sama-sama meletakkan saham dan modalnya dalam usaha tersebut. Dan jenis ini dipersyaratkan harus diketahui masing-masing modal masing-masing setiap orang. Harus jelas dan juga harus dipastikan, ditentukan keuntungan yang didapat oleh semua pihak yang meletakkan saham di situ. Tentunya dengan pembagian yang adil sesuai dengan besar atau kecilnya saham yang dia letakkan, sesuai dengan persentasenya. Misalnya ada yang meletakkan saham sebesar 30%, ada yang meletakkan 50%, ada yang 20%. Maka keuntungan orang yang meletakkan lebih besar saham yang dia taruh, otomatis keuntungan dia juga lebih besar dia dapat. Sesuai besar atau kecilnya saham yang dia letakkan. Ini disebut syarikat al-inan. Demikian juga apabila mengalami kerugian, semua sama-sama merasakan kerugian tersebut. Kerugian itu dipikul oleh semua pihak. Dipikul oleh semua pihak sesuai dengan ukuran kadar modal yang dia taruh. Sesuai dengan modal atau kadar saham yang dia taruh. Misalnya 50-50. Setengah-setengah modalnya, sahamnya setengah-setengah. 50% fulan dan 50% fulan. Terjadi kerugian dibagi dua. Kerugian ini ditanggung oleh keduanya. Semakin besar saham dia, maka hitungannya berbeda dari yang menaruh sahamnya jika itu kecil. Dan tidak boleh ada kezaliman di sini. Jika terjadi kerugian, maka tidak boleh ada kezaliman. Misalnya, yang menaruh saham 50%, sama-sama 50%. Sahamnya, modalnya sama-sama 50%. Terjadi kerugian, yang satu menanggung 70% dan yang satu hanya menanggung 30%. Tidak boleh. Ini terdapat unsur kezaliman. Jadi yang namanya syarikatul inan, jika terjadi kerugian harus dibagi rata sesuai berapa persen, sesuai persentase yang dia letakkan di situ. Sama seperti untungnya. Semakin besar sahamnya, semakin besar pula hasil yang dia dapat. Semakin kecil pula hasil yang dia dapat. Kerugian juga demikian, dibagi sama rata. Itu disebut syarikah al-inan. Syarikah al-inan. Dan juga dipersyaratkan, syarat yang berikutnya, harus modalnya itu harus kontan, tidak boleh hutang. Tidak boleh modalnya hutang, harus kontan. Tidak boleh misalnya, sudah kita melakukan serikat, kita tanam saham, berdua, tetapi bulan depan saya baru naruh saham saya. Tidak boleh, harus di awal. Harus hadir kontan di awal. Kenapa? Karena ini akan menyebabkan perselisihan. Kemudian yang kedua adalah syarikah al-mudharabah. Syarikatul mudharabah. Apa itu syarikat mudharabah? Syarikat mudharabah adalah modal itu dikeluarkan oleh salah satu pihak, dan pihak yang kedua dialah yang bekerja untuk mengelola modal ini. Disebut syarikah al-mudharabah. Dan di sini, seperti yang telah kita bahas, dipersyaratkan harus juga ditentukan berapa keuntungan yang didapat oleh pengelola. Harus ditentukan berapa keuntungan yang didapat oleh pengelola. Hasil labanya itu harus ditentukan. Misalnya 50% untuk pengelola, 50% untuk pemilik modal. Harus jelas. Itu disebut syarikah mudharabah. Apa itu syarikah mudharabah? Jadi modalnya itu salah satu pihak saja. Dan pihak yang kedua tidak menaruh modal. Dia hanya modal jasa. Dia memiliki keahlian dalam suatu bidang tertentu, tapi dia tidak punya modal. Maka ada temannya menghubunginya, atau orang lain mendatangi dia, menghubungi dia untuk mengelola uang ini. Ini 100 juta. Kelola uang ini. Keuntungan dibagi dua. Keuntungan 50% untuk kamu, 50% untuk saya. Atau 70% untuk pemilik modal, 30% untuk pengelola. Intinya harus jelas. Harus jelas berapa persen orang itu dia dapat. Berapa persen atau berapa keuntungan yang dia dapat. Jika terjadi keuntungan, maka demikian pembagiannya sesuai kesepakatan. Namun jika terjadi kerugian dalam syarikah al-mudharabah, maka tidak boleh dalam syarikah al-mudharabah, jika terjadi kerugian, membebankan kerugian itu pada pengelola. Jadi pengelola tidak terkena beban kerugian sama sekali dari sisi modal saham. Tidak boleh, misalnya pemodal mengatakan ini 100, kelola kamu, kita bersyarikat mudharabah. Keuntungan 50%. Kerugi, terjadi kerugian. Dia mengatakan kalau rugi, saya tanggung 80%, kamu tanggung kerugian 20%. Ini dengan sepakat para ulama tidak boleh membebankan kerugian pada pengelola sama sekali dari sisi modal, dari modalnya. Kenapa? Karena pengelola sudah rugi tenaga, waktu, rugi usaha dia. Dia sudah bekerja dan rugi, tidak menghasilkan apa-apa. Sehingga tidak boleh dibebankan lagi untuk dia untuk menanggung kerugian modal tersebut. Jadi syarikat mudharabah, pihak kedua atau pengelola tidak terkena beban jika mengalami kerugian, karena dia sudah mengalami kerugian dari jasanya. Kemudian kita lanjutkan ats-tsalits. Yang ketiga adalah syarikatul wujuh. Syarikah al-wujuh. Al-wujuh jama' dari wajah. Wajah. Yang artinya al-jah, posisi. Atau wajah dia, yakni syarikatul wujuh, posisi, nama baik dia, reputasi nama baik dia. Al-wujuh, itu disebut al-wujuh, syarikat al-wujuh. Apa definisinya? Wahia ayyashtarika fi ribhin ayyashtarika fi ribhi ma yashtariyani bi jahaihima. Ayyashtarika fi ribhi ma yashtariyani bi jahaihima. Kedua orang yang berserikat kedua orang yang berserikat fi riba, pada laba atau keuntungan barang dagangan yang mereka beli. Kedua orang berserikat pada keuntungan barang dagangan yang mereka beli, bijahaihima, dengan posisi atau dengan reputasi nama baik mereka. Duna ayyakuna lahuma ra'su malin, tanpa ada modal dari keduanya. Tidak ada modal harta dari keduanya. Tetapi i'timadan ala thiqatit tujjari bihima, tetapi hanya mengandalkan kepercayaan para tujar, para pedagang pada mereka. Syarikat al-wujuh. Apa itu syarikat al-wujuh? Jelaskan di sini. Kedua orang yang berserikat dalam keuntungan barang dagangan yang mereka beli dengan apa membelinya? Membeli dengan cara hutang. Tidak ada modal uang. Kedua orang ini tidak punya uang, tidak punya harta. Tetapi mereka punya keahlian, dan mereka orang yang dikenal, orang yang ma'ruf di kalangan para pedagang, punya reputasi yang nama baik. Orang pada kenal dia. Sehingga orang ini, dia mudah mengambil barang, membeli suatu barang dari pedagang dengan cara hutang. Ambil dengan hutang, kemudian dia putar dagangan tersebut, dia putar, dan keuntungannya dibagi dua. Keuntungannya itulah yang diperserikatkan dengan temannya. Jadi modalnya apa? Modalnya orang ini gak ada modal harta, tapi modalnya yaitu reputasi nama baik. Modalnya posisi jabatan orang ini. Jadi dua orang ini berserikat, yang mana kedua-duanya tidak punya modal uang, tapi mereka memiliki nama baik di tengah-tengah para pedagang dan sudah dikenal, sudah ma'ruf. Sehingga mereka, caranya bagaimana? Usaha mereka ini yang mereka lakukan, mereka mengambil barang dengan cara hutang terlebih dahulu. Ambil barang, membeli barang dengan cara hutang, kemudian dijual lagi, diputar barang tersebut. Dan keuntungan inilah yang menjadi hasilnya dibagi sesuai kesepakatan mereka. Sesuai kesepakatan orang yang berserikat. Apakah harus setengah-setengah? Jawabannya tidak. Tergantung apa yang mereka sepakati. Misalnya ada dua orang. Satu, yang pertama orang yang lebih berpengalaman dan orang yang lebih dikenal dari yang kedua, atau memiliki keahlian yang lebih daripada orang yang kedua, maka boleh saja orang yang pertama minta keuntungan yang lebih besar. Saya 70% dari keuntungan, kamu 30%. Tidak masalah. Intinya mereka sepakat dengan pembagian keuntungannya. Ini disebut syarikah al-wujuh. Jadi mereka mendapat hasil laba itu, keuntungan itu, dengan cara, dengan wajah-wajah mereka, yakni dengan reputasi nama baik mereka. Ini jenis syarikah al-wujuh. Kemudian rabi'an, yang keempat, jenis syarikat yang keempat, syarikatul abdan, syarikat badan. Syarikat badan. Atau juga dinamakan dengan syarikat al-amal, syarikat pekerjaan. Apa itu definisinya? Wahia ayyashtarika fima yaktasibani bi abdanihima minal mubah. Ayyashtarika fima yaktasibani bi abdanihima minal mubah. Yaitu adalah kedua orang yang berserikat pada pekerjaan yang mubah dengan badan mereka, dengan amalan, dengan pekerjaan mereka. dua orang yang berserikat untuk bekerja dengan badannya pada pekerjaan yang mubah. Pada pekerjaan yang mubah. Kedua orang ini dalam syarikat amalan atau syarikat badan, kedua-duanya tidak punya modal harta. Tidak ada modal harta. Tetapi modalnya apa? Pekerjaan. Kerja. Modalnya adalah badan mereka. Mereka gunakan untuk bekerja yang mendatangkan keuntungan di situ. Namun di sini disinggung dari pekerjaan yang mubah. Harus pekerjaan yang mubah. Karena kalau pekerjaan yang haram, maka itu termasuk ta'awun alal ithmi wal udwan. Tidak boleh. Contohnya kal ihtisyas seperti mencari rumput, wal istiyad berburu, wal ma'dan mencari barang tambang, wal ihtitab mencari kayu bakar, atau pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ini sekedar contoh. Seperti tukang potong kayu, tukang bangunan, dan berbagai macam pekerjaan yang mana kedua orang ini berserikat bahwa pekerjaan yang mereka dapat itu keuntungannya dibagi dua hasilnya, misalnya menjahit, kedua orang ahli dalam menjahit misalnya. Maka mereka berserikat. Kita keluar, kita ke pasar, kita ke suatu tempat. Kita cari pekerjaan, nanti hasilnya atau apa yang kita dapat, kita bagi dua. Apa yang kita dapat dari pekerjaan kita bagi dua. Ini disebut syarikat badan. Tidak mesti harus sama-sama satu jenis pekerjaan. Tidak. Boleh, misalnya satu sebagai tukang atau satu sebagai motong atau satu sebagai penjahit atau satu sebagai potong kayu. Tidak masalah, tidak syarat pekerjaannya harus sama. Tidak syarat pekerjaannya harus sama. Jadi kedua orang yang berserikat untuk mencari pekerjaan dan yang mereka dapat itu keuntungannya dibagi dua. Atau yang mereka dapat itu nanti hasilnya dibagi dua. Ini disebut syarikat badan. Syarikat al-abdan. Mencari kayu. Atau seperti yang di sini. Berburu. Misalnya mereka berserikat. Dalam berburu. Atau yang pertama tadi. Mencari rumput. Mencari rumput yang akan dijual untuk orang yang butuh makanan. Untuk makan hewannya. Maka mereka berdua mencari rumput. Kemudian dijual hasilnya dibagi dua. Awal istiad seperti berburu juga. Kedua-duanya saling berburu. Hasil buruan mereka. Keuntungannya dibagi dua. Wal ma'dan mencari barang tambang. Hasil yang mereka dapat kedua-duanya dibagi dua. Wal ihtitab mencari kayu bakar. Dan yang semisalnya. Ini yang pertama. Aw yashtarika fima yataqabbalani fi dhimmihima minal amal. Atau keduanya berserikat fima yataqabbalani fi dhimmihima minal amal. Dalam menerima pekerjaan yang mereka pikul. Dalam menerima pekerjaan mereka yang mereka pikul. Ini seperti yang tadi Ana gambarkan. Kanasaj seperti menenun. Wa khiyatah menjahit. Wa nahwihima. Dan yang semisalnya. Ini berserikat dalam pekerjaan apa yang kita dapat, kita bagi dua. Kita berangkat, kita pergi berdua ke pasar cari kerjaan. Kamu dapat kerja apa, saya dapat kerja apa. Nanti hasilnya kita bagi dua. Ini termasuk syarikat badan. Syarikat badan. Jadi bisa berupa sama-sama nyari barang kemudian dijual. Atau hasilnya itu dibagi dua. Ini bisa. Atau mencari kerjaan dan hasilnya dibagi dua. Dibagi dengan orang yang berserikat. tergantung kesepakatan yang mereka sepakati. Ya, disebut syarikat al-abdan. Jadi syarikat wujud dan syarikat abdan ini sama-sama tidak punya modal harta. Bedanya syarikat wujud, dia bisa mendapat barang-barang dagangan itu dengan cara reputasi nama baik mereka. Kalau syarikat badan, mereka bisa mendapat pekerjaan dengan badan mereka. Jadi usahanya itu, hasilnya itu mereka dapat dari kerja badan mereka. Qala yuwazza'u ar-ribhu. Kita lanjutkan. Qala rahimahullah. Yuwazza'u ar-ribhu bayna asy-syuraka'i ala hasabi ma yattafiqani 'alaihi. Keuntungan yang didapat pada jenis-jenis syarikat ini yuwazza', dibagi bayna asy-syuraka', dibagi dengan orang-orang yang berserikat, ala hasabi ma yattafiqani 'alaihi, sesuai kesepakatan. Jadi sesuai kesepakatan yang mereka sepakati. Wa kadzalika al-khasaratu takunu bainahuma ala qadri ma alayhima, ala qadri ma alayhima. Demikian juga kerugian yang terjadi itu dalam perserikatan ini dipikul oleh semua pihak ala qadri ma alayhima, sesuai ukuran kadar modal mereka. Wa hadza fi ghairi al-mudharabah, kecuali pada akad syarikat mudharabah. Kecuali pada syarikat mudharabah tidak ditanggung kerugian itu pada pihak pengelola. Pihak pengelola tidak menanggung kerugian modal. Adapun pada syarikat yang lain, maka kerugian itu ditanggung oleh keduanya. Maka syarikat-syarikat yang empat jenis ini semuanya itu hukumnya boleh. Dan keuntungan yang didapat itu dibagi sesuai kesepakatan. Sesuai kesepakatan dengan syarat tidak ada kezaliman dan gharar. Tidak boleh ada al-zulm dan tidak boleh ada al-gharar. Apa itu al-gharar? Al-jahl. Ketidakpastian. Seperti yang pernah disinggung juga. Maka tidak boleh dalam berserikat ada keboliman. Ada keboliman misalnya, modalnya sama-sama setengah. Sama-sama setengah modalnya, atau keahliannya sama-sama punya keahlian yang sama. Sama-sama pekerjaannya sama. Yang satu minta keuntungannya lebih besar, padahal tidak ada kelebihan yang ada pada dia. Maka ini termasuk keboliman. Termasuk keboliman tidak boleh, harus adil. Kalau ada keboliman maka tidak boleh. Jadi keuntungannya itu sesuai kesepakatan selama tidak ada unsur keboliman. Berbeda jika keuntungannya apa, sahamnya modal yang lebih besar, maka ini lebih besar juga hitungan keuntungan dia. Demikian juga misalnya keahlian seseorang lebih tinggi daripada saudaranya dalam syarikat al-wujuh atau syarikat al-abdan, kekuatan dia lebih kuat dari saudaranya, maka dia minta lebih, ini tidak masalah karena dia punya kelebihan. Tetapi jika itu sama, sama-sama ahli, sama-sama kuat dan sama, maka harus dibagi rata, harus sama pembagiannya. Tidak boleh ada kezaliman di situ. Demikian juga tidak boleh ada al-gharar, ketidakpastian. Apa itu ketidakpastian? Ketidakpastian misalnya, seperti yang pernah disinggung, bahwa keuntungan misalnya, membagi keuntungan per masa. Jadi di musim ini, di musim dingin, keuntungan untuk saya. Di musim panas, keuntungan untuk kamu. Ini tidak jelas keuntungan berapa yang akan didapat. Ini terdapat gharar. Atau safar berdagang ke suatu negeri, ke negeri India misalnya, keuntungan yang diraih dalam perdagangan safar ke India, keuntungannya itu untuk dia, untuk fulan. nanti ketika safar ke tempat lain, keuntungannya untuk yang kedua. Ini tidak boleh, ini terdapat gharar. Jadi harus jelas, tidak boleh ada gharar. Tidak boleh ada al-gharar. Jika tidak ada zulm dan tidak ada gharar, maka asalnya mubah, boleh. Demikian juga al-khasarah, kerugian itu ditanggung oleh semua pihak, kecuali pada akad mudharabah. Pada akad mudharabah, pihak pengelola tidak menanggung kerugian modal. Qala wa likullin minhuma fasakh. Wa likullin minhuma fasakhu 'aqdi syarikah mata syaa. Dan semua pihak, kedua belah pihak, boleh bagi keduanya, bagi semua pihak, untuk membatalkan akad syarikah kapan saja dia inginkan. Kapan saja dia inginkan. Kenapa boleh membatalkan akad syarikah kapan saja dia inginkan? Dikarenakan akad syarikah itu adalah akad yang jaiz dari kedua belah pihak. Akad syarikah itu adalah akad yang jaiz, akad yang boleh, tidak wajib, tidak lazim dari kedua belah pihak. Jadi akad itu terbagi menjadi tiga macam. Ada akad yang lazim dari kedua belah pihak. Akad yang lazim dari kedua belah pihak. Apa itu akad yang lazim dari kedua belah pihak? Maksudnya, akad yang lazim dari kedua belah pihak adalah tidak bisa digugurkan akad tersebut sampai pihak yang kedua ridho. Sampai pihak yang kedua ridho dengannya. Ini disebut lazim min tarafain. Lazim dari dua belah pihak. Seperti akad apa? Akad jual beli. Akad sewa menyewa. Akad jual beli ini lazim. Tidak bisa digugurkan, dibatalkan akadnya kecuali dengan ridho pihak kedua. Sudah selesai akad jual beli, sudah selesai majelis khiyar, sudah di luar majelis khiyar, sudah sempurna akadnya. Tiba-tiba keesokan harinya orang itu datang ingin mengembalikan, saya batalkan jual beli kita. Tidak bisa. Kita katakan ini akadnya lazim. Sudah lazim, wajib, semua itu sudah berpindah hak. Tidak bisa membatalkan kecuali jika pihak yang kedua ridho. Kalau selama pihak kedua tidak ridho, maka tidak bisa dibatalkan. Ini disebut akad yang lazim. Demikian juga sewa menyewa. Disewakan rumah ini untuk masa satu tahun. Tiba-tiba setengah tahun, pemilik rumah datang dan mengatakan, saya mau pakai rumahnya. Ini saya kembalikan setengahnya. Tidak bisa. Kenapa? Karena akadnya sudah lazim. Kecuali jika orang tersebut ridho. Hatta misalnya rumah itu mau dijual ke orang lain, tidak boleh dia mengganggu-gugat masa sewa dia. Masa sewanya itu sudah wajib dan tidak bisa dibatalkan. Sampai orang yang menyewa itu ridho dengannya. Yang disebut akad lazim. Dari dua belah pihak. Apa maksudnya akad yang lazim? Tidak bisa diugurkan kecuali dengan keridhaan pihak yang kedua. Akad yang kedua adalah akad yang jaiz. Akad yang jaiz dari kedua belah pihak. Akad yang jaiz dari kedua belah pihak. Apa itu akad yang jaiz dari kedua belah pihak? Maksudnya, boleh dibatalkan walaupun pihak yang kedua tidak ridha. Tidak dipersyaratkan keridhaan pihak kedua. Ini akad jaiz dari kedua belah pihak. Boleh dibatalkan akadnya walaupun tanpa keridhaan pihak kedua. Seperti akad apa? Akad wakalah. Perwakilan. Misalnya seorang, telah kita bahas akad wakalah, mewakilkan fulan untuk mencarikan suatu barang. Kemudian dia batalkan. Keesokan hari dia telepon, saya batalkan, enggak jadi. Dia membatalkan kepada wakilnya. Dia telepon wakilnya dan mengatakan, saya batalkan, tidak jadi. Karena saya sudah dapat barangnya. Walaupun wakil itu tidak ridho, boleh. Tidak masalah, karena inilah akad yang jaiz dari kedua belah pihak. Sama seperti akad asyarikah. Akad syarikah ini, perserikatan. awalnya dua orang berserikat. Di tengah jalan, sudah naruh modal, naruh saham. Di tengah jalan, orang ini ingin membatalkan. Sudah saya batalkan, saya ambil modal saya enggak ikut lagi. Jaiz, boleh. Karena ini akad yang jaiz. Walaupun pihak kedua tidak ridha, tetap boleh dan sah untuk dibatalkan. Ada juga jenis yang ketiga adalah akad yang lazim min taraf wa jaiz min taraf. Jenis yang ketiga adalah akad lazim dari satu pihak dan jaiz dari satu pihak. Lazim dari satu pihak dan jaiz dari satu pihak. Apa maksudnya lazim dari satu pihak? Dari satu pihak itu tidak bisa dibatalkan kecuali dengan keridhaan yang lain. Tetapi dari pihak yang lain itu jaiz. Boleh dibatalkan walaupun tanpa ridha pihak kedua. Jadi bukan dari kedua pihak. Jadi lazim dari satu pihak dan jaiz dari satu pihak yang lain. Seperti akad apa? Akad rohan. Akad rohan. Ana pinjam uang. Ana pinjam uang 10 juta. Orang yang ana pinjam uangnya, dia mengatakan, tidak bisa, saya enggak bisa percaya kamu. Beri jaminan. Apa jaminannya? Maka wajib bagi saya untuk mendatangkan jaminan. Saya sebagai ar-rahin berarti. Ini jaminannya. Jaminannya, misalnya, emas yang saya miliki. Ini jaminannya, pegang. Nah, akad rahan ini lazim dari pihak yang menaruh jaminan. Lazim dari pihak yang menaruh jaminan. Dan jaiz dari pihak yang ditaruh jaminan kepadanya. Dari saya, maka akad rahan ini lazim bagi saya. Maksudnya apa? Tidak boleh saya membatalkan rahannya. Sudah saya taruh emasnya, kemudian keesokan besoknya saya telepon. Saya mau ambil, saya batalkan akadnya, saya mau ambil rohannya. Tidak boleh. Karena ini akad lazim. Akad lazim, akadnya sudah lazim untuk yang meletakkan rohan. Dan bagi orang yang diletakkan rohan padanya, jadi orang yang dikasih barang jaminan, itu jaiz. Jaiz bagi dia, maksudnya jaiz, boleh bagi dia untuk mengembalikan rohannya. Misalnya sudah diletakkan rohan, dia keesokannya mengatakan, sudah, rohannya saya batalkan aja. Gak usah pakai akad rohan. Gak usah pakai jaminan. Boleh. Walaupun saya gak ridho. Saya tetap ingin ada jaminan. Tapi orang itu mengatakan, gak perlu. Saya gak mau pakai akad rohan. Gak perlu pakai jaminan. Bagi dia jaiz dan bagi saya lazim. Paham ya? Ini dimaksud lazim dari satu sisi dan dari sisi yang lain jaiz. Demikian juga baman, al-kafalah yang telah berlalu. Itu statusnya seperti ini. Dari satu pihak, lazim. Dari pihak yang menaruh jaminan atau yang memberi jaminan, itu lazim. Dan dari pihak yang diberi jaminan, itu jaiz. Al-kafalah juga al-kafalah. Itu lazim dari pihak al-kafil. Dari pihak al-kafil. Orang yang menanggung. Jadi al-kafil, dia lazim bagi dia. Tapi dari al-makfululah, orang yang diberi jaminan, jaiz bagi dia. Demikian juga ad-daman. Penanggung jawab, itu sebagai orang yang lazim. Akadnya lazim. Dan bagi orang yang dikasih jaminan, akadnya jaiz. Itulah tiga jenis akad yang dimaksud dalam bab al-mu'amalah. Jadi akad lazim min tarafain, yang kedua akad jaiz min tarafain, yang ketiga lazim min taraf wa jaiz min taraf. Nah, di sini beliau mengatakan, wali kulli minhuma fashu aqdi syarikah mata syak. Bagi kedua belah pihak, boleh menggugurkan akad syarikah kapan saja dia kehendaki. Kenapa? Karena akad itu lazim dari kedua belah pihak. Jaiz dari kedua belah pihak. sama-sama boleh membatalkan tanpa keridhaan yang pihak kedua. Kama tanfasikhu bimauti ahadihima au jununihi. Seperti tanfasikhu bimauti ahadihima au jununihi. Seperti syarikat itu batal, gugur dengan kematian salah satunya. Atau kegilaan salah satu pihak. Nah, jika satu pihak meninggal, sudah dikembalikan modalnya dan gugur syarikat untuk dia. Demikian juga ketika orang itu sudah menjadi gila, maka dikembalikan haknya dan sudah tidak masuk dalam persyarikatan lagi. Inilah bab asy-syarikah. Tapi kan ini kita selesai dari bab asy-syarikah. Insyaallah kita lanjutkan bab yang berikutnya terkait al-ijarah, sewa menyewa. Berpertemuan akan datang bismillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.